Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bermajelis di tempat yang mubarakah ini biidznillah. Melanjutkan pelajaran bahasa Arab, membaca kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita telah menyelesaikan Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima dari buku pertama. Dan insyaallah kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, Ad-Darsus Sadis. Nah, namun sebelumnya ya, sebagaimana biasa kita akan mengulang beberapa hal dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, sebagai tambahan, kemarin kita sampaikan tentang pembagian jenis kata dalam bahasa Arab ya. Jadi dalam bahasa Arab ada tiga jenis kata ya. Baik, yang pertama adalah isim ya. Kedua fi'il, yang ketiga harf atau huruf ya. Harf begitu. Isim, fi'il dan harf. Baik. Apa itu isim? Ya, isim itu suatu kata yang mengandung makna tertentu ya. Yang makna ini tidak ada kaitan dengan waktu ya. Tidak ada kaitan dengan waktu. Baik. Jadi kata Muhammad ya. Nah, ini salah satu contoh isim ya. Kata Muhammad ketika dipakai dalam kalimat, nah, maka dia tidak menunjukkan waktu tertentu, tidak ada kaitan dengan waktu. Ya. Baik. Dan isim ini bisa menunjukkan orang, ya. Apakah itu nama orang, ya. Atau profesi, ya. Baik. Atau hewan ya, seperti apa ya, jutun ya, atau bangunan seperti masjidun baitun ya. Baik. Nah, atau yang lainnya. Baik. Jadi tidak terbatas pada kata benda saja ya, isim itu tidak terbatas pada kata benda saja. Nah, lebih luas dari sekedar kata benda. Nah, baik. Kita bisa mengenal bahwa kata tersebut merupakan isim ini dengan beberapa ciri, dengan beberapa tanda. Nah, tanda yang pertama adalah bisa ditanwin ya. Jadi kalau ada lafaz bahasa Arab yang ditanwin walaupun kita tidak tahu maknanya apa, maka kita bisa memastikan ini isim ya. Apakah ini menunjukkan kepada benda atau orang atau apa saja, dengan adanya tanda tanwin maka kita bisa ya dengan yakin menyebutkan bahwa ini adalah dari jenis isim ya. Satu, ditanwin. Kedua, adanya al ya, kemasukan apa al. Baik. Kalau ada kata yang berawalan al ya, alhamdu. Maka kata hamd ini adalah isim. Baik. Ciri yang ketiga adalah kasrah di akhirnya, ya, harokat kasrah, gitu, harokat kasrah pada huruf terakhir. Nah, dan mungkin agar kita tidak terpaku dengan kasrah, ya, mungkin kita beri istilah yang lebih luas, ya. Jadi kasrah ini bisa kita istilahkan dengan apa? Jar, ya. Jar, ya. Bisa dikasih tanda kurung, ya. Tanda yang ketiga apa tadi? Kasrah atau jar. Ya, jar. Baik. Ini di antara apa? Di antara tanda-tanda isim. Ya, ada yang lainnya, tapi insyaallah sementara kita cukupkan dengan tiga tanda. Tanwin, apalagi al dan kasrah atau jar. Baik. Itu isim. Baik, adapun fi'il, ya. Fi'il adalah kata yang menunjukkan kepada satu kejadian. Ya, kata yang menunjukkan pada satu kejadian, ya, atau perbuatan, dan ada kaitan dengan waktu, ya, ada kaitan dengan waktu. Baik, jadi fi'il adalah apa? Kata yang menunjukkan kepada kejadian atau perbuatan, ya, dan ada kaitannya dengan waktu. Baik. Sampai pelajaran 5 ini setidaknya kita telah mengenal ada dua kata yang berjenis fi'il, ya. Apa itu? Kata apa dan apa? Kata yang pernah kita lewati selama atau sepanjang 5 pelajaran ini, dan dia termasuk dari jenis fi'il. Kata apa? Hada. Hada termasuk isim, ya. Termasuk isim, ya. Walaupun tidak bisa menunjukkan tanda-tanda yang tiga tadi, ya. Ini tadi tanda yang tiga itu secara umum, ya. Bisa ditanwin, bisa kemasukan al, terus bisa dikasroh, ya. Atau bisa dijar. Tapi ada jenis isim yang memang, ya, tidak akan ada berubah, tidak akan berubah. Ya, tidak bisa kemasukan al, tidak bisa dikasroh, tidak bisa ditanwin, karena bentuknya tetap. Ya. Tapi secara umum, semua isim itu bisa menerima tanda-tanda tadi yang tiga. Ya. Baik. Apa tadi sepertinya ada yang menyebutkan? Fi'il. Zahaba. Ya. Zahaba. Apa arti zahaba? Telah pergi. Ya. Telah pergi. Baik. Salah? Hilang. Telah hilang. Ya. Telah hilang bahasa Arabnya apa? Bisa, zahaba juga bisa. Zahaba artinya juga telah hilang. Jadi, tergantung konteks, ya, kalimat yang disusun, ya. Baik. Pergi, hilang, zahaba. Jazakallahu khair. Kemudian apa lagi? Kharaja. Ya. Kharaja artinya apa? Telah keluar. Iya. Ya, maknanya juga bisa luas, ya, tergantung, ya, penggunaan kata tadi dalam kalimat, ya, bagaimana konteksnya. Kharaja bisa artinya muncul. Kharaja bisa artinya lahir, ya. Tapi secara umum kharaja ini keluar. Itu fi'il. Nah, apakah fi'il ini bisa menerima tanwin? Tidak bisa. apakah bisa menerima al? Tidak bisa. Al kharaja tidak ada. Bisa enggak dikasrah kharaji? Tidak bisa. Ya. Yang bisa dikasrah, yang bisa ditanwin, yang bisa kemasukan al hanya isim, ya, secara umum. Yang namanya fi'il tidak bisa menerima tanda-tanda isim sama sekali. Jenis yang ketiga, dan ini jumlahnya lebih sedikit, ya, yaitu apa? Harf. Harf atau dengan terjemahan bahasa Indonesia huruf, ya. Harf. Ya, harf ini kata depan, ya, atau kata enam, begitu aja, kata depan. Enam. Atau secara istilah adalah kata, ya, bisa kata sambung, ya. Kata yang apa? Belum jelas maknanya. Kecuali setelah bergabung dengan, ya, jenis kata yang lain. Ya, bergabung dengan fi'il atau bergabung dengan isim baru akan tampak jelas, ya, makna dari darinya. Ya. Baik. Ya, huruf adalah kata yang akan menjadi jelas maknanya ketika bergabung dengan kata yang lain. Jadi kalau dia dalam keadaan bersendiri, dia tidak akan menunjukkan makna yang jelas. Ya. Baik. Harf. Dan ciri-ciri harf apa? Hurufnya sedikit. Ya, ciri-ciri harf apa? Hurufnya sedikit. Ya. Satu huruf, kadang dua huruf. Ya. Contohnya, perhatikan contoh yang ada dalam atau di papan tulis wal asri, ya, saya'lamun ahadha faja'ala ka'affin, ya. Baik, wal asri. Baik, ini berapa kata ini? Wal asri berapa kata? Apa saja? Aywa, wal asri tiga kata, betul. Wawu, al, dan asr. Ya. Wawu ini harf. Ya. Alif lam atau al juga harf. Baik, tiga kata. Kata yang pertama apa? Satu huruf, wawu. Kata yang kedua, dua huruf, al. Ya. Yang pertama dan kedua termasuk jenis apa? Fi'il atau isim? Harf. Termasuk harf. Contoh yang kedua, saya alamuna. Berapa kata? Berapa kata? Dua. Sa dan ya'lamun. Ya. Sa dan ya'lamun. Saya alamun artinya apa? Kelak mereka akan tahu. Ya. Saya alamun akan tahu. Kapan? Kelak. Jadi huruf sin satu ini artinya apa? Nanti, kelak. Ya. Jadi, satu huruf punya makna kelak, kelak atau nanti. Ya. Ya, ini ya, huruf atau harf. Contohnya ketiga apa? Ahada. Ya. Berapa kata ini? Dua. A dan hada. Ahada. Apakah ini? A, apakah? Satu huruf punya makna, apakah? Baik. Contoh yang berikutnya, faja'ala. Ya. Fa ja'ala. Berapa kata ini? Dua kata juga. Fa dan ja'ala. Fa satu harf, satu huruf. Ini harf. Artinya apa? Maka ia telah menjadikan. Fa ja'ala atau fa kharaja, maka ia telah keluar. Ini kata ka'afin. Ka'afin. Ya. Ya, seperti dalam surat apa? Al-Fil. Ya. Faja'alahum ka'afin ma'kul. Ka'afin dua kata. Ka dan afin. Ya. Ka dan afin. Ya. Ka artinya apa? Seperti. Ya. Seperti afin. Ya. Ma'kul. Afin yakni apa? Yakni pertumbuhan atau dedaunan, ya, makul yang telah dimakan oleh serangga atau ulat. Nah, baik. Nah, ini sekitar contoh saja untuk apa? Mengenalkan jenis kata yang ketiga, yaitu apa? Harf. Ya, harf ini jumlahnya terbatas sedikit. Nah, dan dia adalah apa? Kata yang belum jelas maknanya, ya. Kecuali kalau sudah bergabung dengan, ya, kata yang lain, apakah itu fi'il ataupun apa isim, ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, ini insyaallah faedah yang di luar pelajaran, tapi saya lihat ini ada sisi penting untuk kita sampaikan. Baik. Pelajaran yang lalu telah kita pelajari pula apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf serta mudhaf ilaih. Ya. Apa arti mudhaf? Yang disandarkan. Nah, mudhaf ilaih yang menjadi sandaran. Ya. Mudhaf ilaih artinya apa? Yang menjadi sandaran. Ya. Baik mudhaf ataupun mudhaf ilaih, baik kata yang disandarkan ataupun kata yang menjadi sandaran, itu dari jenis kata yang mana? Fi'il atau isim atau harf? Nah, semuanya isim. Baik kata yang mudhaf yang disandarkan ataupun yang menjadi sandaran, itu adalah dari jenis isim. Apa buktinya? Kalau mudhaf ilaih mungkin bisa langsung kita buktikan. Mudhaf ilaih selalu apa? Kasrah. Ya. Mudhaf ilaih selalu kasrah. Ini bukti. Ya. Baik. Dan demikianlah, yang namanya mudhaf pasti dari jenis isim. Kalau kita lepaskan dari apa? Dari susunan mudhaf-mudhaf ilaih, maka dia juga bisa menerima tanwin, ya. Dia bisa menerima al, ya. Mudhaf kata yang pertama itu, ya, bisa menerima tanwin, bisa menerima al kalau dipisahkan dari mudhaf ilaihnya, ya. Kalau dipisahkan dari mudhaf ilaih. Nah. Silakan, ya. Iya. Gimana? Ya. Tidak. Isim dia akan dikasroh kalau ada sebabnya, ya. Dan wawu serta al bukan penyebab isim itu menjadi kasroh, ya. Kecuali wawu yang seperti ini, ya. Wawu yang seperti ini memang membuat suatu kata yang selanya apa? Kasroh. Ini wawu apa ini? Wawu sumpah, ya. Kalau wawu itu artinya demi, ya, menunjukkan sumpah, maka dia pasti apa? Membuat kasrah kata yang dimasuki. Nah, al bukan itu yang mengkasrahkan. Al tidak membuat kasrahnya isim, ya. Apa yang membuat kasrahnya isim? Wawunya, ya. Wawunya. Ya. Baik. al ya, dikarenakan apa seringnya dia bergabung dengan isim, kadang kadang dia tidak diberi status sebagai harf ya. Pokoknya dia bergabung dengan isim, sehingga kata wal asri yang biasanya dikatakan ada dua kata, wawu dan al asri ya. Karena saking seringnya dia bergabung dengan isim ya al, maka terkadang ya kalau ditanya wal asri ini berapa kata ya, bisa kita katakan ya, dua kata, wawu dan al asr. Kenapa kok asr ya, ya tadi wawu ya, wawu termasuk, wawu yang seperti ini termasuk apa, termasuk yang membuat kasrahnya isim. Baik, kembali kepada pembahasan mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih dari jenis apa? Isim, dari jenis isim. Baik. Alhamdulillah telah kita baca banyak latihan dan semoga menjadi apa namanya? Pengetahuan dasar ya, yang bermanfaat bismillah. Baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran ke-6, coba kita melihat beberapa ayat Al-Qur'anul Karim ya, yang dalam salah satu ayatnya ada contoh ya susunan mudhaf, mudhaf ilaih ya. Baik, dalam surat Al-Fatihah misalkan ya, bisa kita ambil beberapa contoh susunan mudhaf, mudhaf ilaih ya. Barangkali ada yang bisa menemukan dari Al-Fatihah susunan mudhaf, mudhaf ilaih ya. Yang pertama bismillah ya. Bismillah ini contoh mudhaf, mudhaf ilaih. Yang lain. Ayat berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tidak susunan mudhaf, mudhaf ilaih? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tidak? Ada. Yang mana kira-kira? Alamin. Satu tok kalau alamin. Dengan yang sebelumnya berarti Rabbil alamin ya. Satu lagi saja. Satu lagi. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddini. Kita ambil beberapa contoh saja mudhaf, mudhaf ilaih dalam surat Al-Fatihah. Tentu ada yang lainnya ya. Insyaallah untuk sementara kita cukupkan saja ya. dengan tiga contoh ini. Bismillahi, ya. Baik. Bismillah ini, ya, adalah susunan mudhaf mudhaf ilaih. Mudhafnya di sini, ada di sini, ya. Mudhaf ilaihnya pada lafaz al-jalalah. Rabbil alamin, mudhafnya kata Rabb, ya, al-alamina sebagai mudhaf ilaih. Maliki yaumiddin, dari belakang, ad-dini sebagai mudhaf ilaih. Ini sebagai mudhaf. Ya. Ini apa? Mudhaf ilaih. Ini mudhaf. Dia disandarkan kepada, ya, maliki juga mudhaf. Ya. Disandarkan kemana dia? Ke kata ini, yaumi. Jadi maliki ini mudhaf. Ya, sebagai apa? Kata yang disandarkan kepada kata yaumi. Kemudian kata yaum juga di samping dia menjadi sandaran bagi Malik, dia pun bersandar kepada ad-din. Ya. Baik. Ini sebagai contoh saja, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita lebih tahu, ya. Ya. Baik. Bab-bab yang lain yang banyak belum kita ketahui. Nah, baik, mungkin tidak kita uraikan, ya, biar tidak berpanjang lebar. Kita masuk ke pelajaran ke-6, ya, Darsu As-Sadis. Pelajaran ke-6, silakan dibuka halaman 33, ya. Pelajaran ke-6 halaman 33. Judul dari 6, pengantar pelajaran ke-6 adalah tentang hadhihi. Hadhihi, ya, ini semakna dengan hadha. Semakna dengan hadha, ya, ini. Hanya saja dia mengarah atau menunjuk kepada sesuatu yang jenisnya mu'annaf, ya. Jenisnya apa? Mu'annaf, ya, menunjuk kepada apa, wanita, ya, atau kata-kata yang dianggap jenis, ya, mu'annas atau wanita. Baik, coba kita lihat contoh-contoh atau nam apa yang dipaparkan di sini, ya, penggunaan hadhihi dalam kalimat hadza ibnu hamidin wa hadhihi bintu yasirin. Fadhal, dibaca. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ya. Hadza ibnu Hamidin, atau kita baca langsung hadza ibnu Hamidin. Ini putra Hamid. Wa hadhihi bintu Yasir, dan ini putri Yasir. Ya. Ya, ini anak lelaki Hamid dan ini putri Yasir. Nah, ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Fadlu. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ya. Kata ibnu Hamid ini termasuk susunan apa? Mudhaf, mudhaf ilaih. Ibnu mudhaf, Hamidin mudhaf ilaih. Jadi pula bintu Yasirin, bintu mudhaf, Yasirin mudhaf ilaih. Jadi masih ada kaitan dengan pelajaran sebelumnya. Baik. Ibnu Hamidin, ya, ibnu mudhaf, Hamidin mudhaf ilaih. Anaknya Hamid duduk, ya, jalisun. Ya, ini menerangkan tentang ibnu, ya, tentang si anak laki tadi. Jalisun, ya, dia di dhammah dan di tanwin. Ibnu Hamidin jalisun, anaknya Hamid duduk, dan putrinya Yasir wa bintu Yasirin waqifatun, ya. Insyaallah kita belum terlupakan tentang kata waqifun, ya. Waqifun dan waqifatun maknanya sama. Sama-sama maknanya apa? Berdiri. Hanya saja karena yang diterangkan di sini adalah wanita, bintu Yasirin, maka ya kata waqifun berubah menjadi waqifatun, ya. Ada tambahan huruf yang menunjukkan ya, kepada jenis wanita. Waqifatun. Baik, coba kita baca. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ya. Waqifatun. Kita lihat yang diterangkan, ya. Ibnu Hamidin, anaknya Hamid. Ya, jalisun. Dan putrinya Yasir, ya. Kita jangan terlalu pendek melihat kata yang apa terdekat Yasir, memang Yasir, ya, laki-laki, tapi yang diterangkan bukan Yasirnya tapi putrinya, ya, putri Yasir, ya. Karena putri Yasir ya jenis muannas atau perempuan, maka untuk menerangkannya dengan kata yang juga berjenis perempuan, waqifatun, ya. Waqifatun, demikian. Baik. Kita lanjutkan. Man hadhihi? Baca. Ayo. Setelah kita lalui ya, pertanyaan yang serupa. Man hadha? Ya. Ketika yang ditanyakan laki-laki. Siapa ini? Hadha waladun, hadha imamun, hadha mudarrisun. Ya. Nah, ini karena tampak ini wanita, maka kita rubah ya, dengan mengganti hadha dengan jenis untuk perempuan. Hadhihi, man hadhihi, hadhihi ukhtul muhandisi. Baca. Hadhihi ukhtul muhandisi, apa artinya? Ini adalah saudari al muhandisi, ya. Ini adalah saudari dari insinyur, ya. Ahiya ayyuban muhandisatun, apakah dia ayyuban, ya, ayyuban juga muhandisatun, ya. Apakah dia, ya, saudarinya insinyur itu juga seorang apa wanita insinyur? La hiya tabibatun, tidak, bukan. Dia seorang dokter, ya. Dokter wanita. Ya. Baik. Baik, Pak Nafin. Aydhan ini termasuk jenis apa? Isim atau fi'il atau harf? Aydhan. Kenapa fi'il? Ya. Aydhan. Tapi ada tanda tanwin. Ya. Tanwin termasuk tanda apa? Isim. Ya, jadi aydhan termasuk isim karena ada tanda isimnya. Tanwin itu menandakan dia isim. Ya. Baik. Muhandisatun jelas isim, tabibatun isim, ya isim. Baik, kita lanjutkan. Sayyaratu man hadihi, mobil siapa ini, ya. Baik, karena yang ditanyakan itu adalah sayyaratun, ya, mobil, dan mobil ini dikategorikan sebagai jenis kata muannas atau wanita, ya, karena ada tanda khusus wanita itu tak marfutah, ya. Maka bukan sayyaratu man hadha, ya, tapi hadhihi. Walaupun yang punya mobil itu bapak, ya, Tapi yang ditanyakan sayarohnya ini. Baik. Betul, kita memang menanyakan pemilik sayaroh ini. Dan tidak mesti dia wanita. Tapi kata sayaroh itu jenisnya laki-laki atau perempuan? Ya. Sayaratun jenisnya apa? Perempuan. Kok tahu? Ya, dari tandanya. Tak marbutoh. Semua kata walaupun tidak menunjukkan orang, ya, kalau ada tanda khusus untuk wanita, ya, seperti tak marbutoh, ya, maka digolongkan bersama wanita. Ya. Baik. Sayyaratu man hadhihi. Ya. Ini menunjuk pemiliknya atau menunjuk sayyarahnya? Yang ditunjuk oleh kata hadhi, hadhihi ini apa? Mobilnya atau orangnya? Mobilnya. Nah, mobilnya ini jenisnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sayyaratun kan ada tak marbutohnya. Maka kata tunjuk yang pas apa? Hadhihi atau hadha? Hadhihi. Ya. Nah, sekarang Pak Sarwin. Sayyaroh diganti kitab. Ya. Kitab. Ya, kitabun. Kitab siapa ini? Coba, jadi apa? Kitabu man hadihi. Kenapa hadihi? Nah, gimana Pak? Pak, ntar gitu. Kalau diganti kitabun gimana? Kitabu man hada. Berubah. Ya, kitabu man hada. Bukan lagi hadihi. Ya. Karena yang ditunjuk sekarang ini dengan kata tunjuk hadza atau hadhi adalah jenisnya mudzakkar, kitabu man hadza. Walaupun jawabannya hadza kitabu ummi, ini kitabnya ummi saya, ya. Yang punya wanita, tapi tetap kata tunjuknya ini apa? Menyesuaikan benda yang ditunjuk, ya. Kitabu man hadza, qamisu man hadza. Baik. Baitu man hadha, mindilu man hadha, sayyaratu man hadhihi, ya. Hadhihi sayyaratul mudiri. Nah, walaupun yang punya pak direktur, ya, tetap yang gunakan hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya Pak Direktur. Nah. Baik. Yang ditunjuk dengan kata hadihi sayyarahnya, mobilnya. Ya. Belum tentu yang punya ada di depan kita. Ya. Dia lagi pergi entah kemana. Baik. Tapi yang jelas yang langsung, ya, ditunjuk dengan kata hadihi adalah jenis perempuan muannatsnya sayyarah, sehingga kita menggunakan kata hadhihi. Nah, tiba-tiba datang direkturnya, ya. Lalu kita mengarahkan kepada dia. Ini mudirnya. Hadza al-mudiru, ya. Hadza mudirun, ini mudirnya. Tidak lagi pakai hadhihi, pakai hadza. Ya, mudah-mudahan jelas. Baik. Berikutnya, lihat ada gambar setrika, ya. Setrika bahasa Arabnya mikwatun. Ya, di situ ada tulisannya mikwatun. Mikwatun, ada tulisannya di situ. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Ini mikwah. Ini setrika. Ya, hadhihi mikwatun. Baik, sebelum dipindah ke halaman berikutnya, coba baca dulu dari awal. Hadza ibnu Hamidin, fadal. Sama-sama. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Artikan. Ini putra Hamid dan ini putri Yasir. Berikutnya. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Putra Hamid duduk dan putri Yasir berdiri. Man hadihi, siapa ini? Hadihi ukhtul muhandisi, ini saudari insinyur. Ahiya aydan muhandisatun, apakah dia juga insinyur? La, hiya tabibatun, bukan, dia seorang dokter. Sayyaratu man hadihi, mobil siapakah ini? Hadihi sayyaratul mudiri, ini mobil direktur. Ma hadihi, apa ini? Hadihi mikwatun, ini setrika. Halaman berikutnya. Liman hadihi, baca. Liman hadihi, nah, liman ini dua kata, lam kasroh, li dan man, ya. Kalau man hadihi, siapa ini? Kalau liman hadihi, milik siapa ini? Ya. Jadi lam kasroh, ini artinya untuk atau milik, kepunyaan siapa, ya. Liman hadihi, milik siapakah ini? Apa itu? Setrika. Ya. Ya. Jadi menuju kepada kata yang paling dekat tadi, setrika. Milik siapa setrika ini? Hadihi li Khalidin, ya. Hadihi li Khalidin. Perhatikan dalamnya, ya. Jadi bukan hadihi apa? Khalidun, ya, dalamnya. Hadihi li Khalidin. Ini milik Khalid. Apa yang milik Khalid tadi? Setrika. Hadihi li Khalidin, ini miliknya Khalid. Nah, berikutnya. A, darajatu Anasin hadihi, ya, ada gambar sepeda. Nah, bahasa Arabnya sepeda apa? Darajatun, ya. Darajatun, sepeda ontel, darajah. Ya, darajatun. Ada tafsir tiro darrajatun. Coba dibaca darrajatun lagi. Darrajatun apa artinya? Sepeda. Nah. Baik, kalau ingin kita susun mudhaf mudhaf ilaih. Sepeda Muhammad gimana? Darrajatu Muhammadin. Sepeda Yasir. Darajatu Yasirin, sepeda Khalid. Darajatu Khalidin, sepeda Ammar. Darajatu Ammarin, sepeda Hamid. Darajatu Hamidin, sepeda Anas. Darajatu Anasin. Nah, adarajatu Anasin hadihi, baca. Adarajatu Anasin hadihi, apakah sepeda Anas ini, ya. Atau kalau lebih luas lagi, apakah ini sepeda Anas, ya. Apakah ini sepeda Anas, atau sepeda Anaskah ini, ya, sama, terserah kira-kira mana yang paling luas, ya. A, apakah darajatu Anas sepeda Anas, mana ini, apakah ini sepeda Anas, ya. Sepeda Anaskah ini, ya. Baik. Bukan, ya. Ternyata bukan sepeda Anas. Hadihi, la, hadihi darajatu Ammarin, baca. La, hadihi darajatu Ammarin. Bukan. Ini adalah sepeda Ammar. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Ini baru. Ya. Wa darajatu Anasin qadimatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan darajatu Anas, sepedanya Anas, ya, sudah jadul, ya. Ini baru, bukan punya Anas. Punya Anas jadul, ya. Baik, qadimatun, ya, kita masih ingat jadidun, qadimun. Nah, sekarang karena yang disifati adalah dari jenis muannas, ya, darajatun, maka tambahkanlah tak marbutoh, jadidun, jadidatun, qadimun, qadimatun. Demikian. Baik. Jadi yang ada di gambar itu sepedanya siapa? Sepedanya Ammar. Ya, sepeda Anas di mana? Enggak ada. Enggak tergambar. Ya. Punya Anas yang lama, ya. Ini baru ini. Ya, punya apa? Punya Ammar, ya. Ini sepeda Ammar, ya. Ya, punya Anas sudah lama. Baik. Berikutnya ada gambar jam tangan. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Baca. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Ini jam tangannya Ali. Sa'atu, karena dia jenisnya apa? Mu'annas, ya. Maka digunakan kata tunjuk hadhihi. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Ya. Dia apa yang itu? Jam itu, ya. Jamilatun, apa jamilah? Bagus, indah. Ya. Jiddan, apa jiddan? Ya, ini menyangatkan, kata yang menunjukkan apa? Penyangatan. Indah sekali, ya. Jiddan. Sangat indah. Baik. Zahirnya jiddan termasuk isim, ya, karena tamrin, ya. Baik. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Hadhihi hiya jamilatun jiddan. Nah. Berikutnya. Hadhihi mil'aqatun. Baca. Mil'aqah artinya sendok. Mil'aqatun, sendok. Hadihi mil'aqatun. Naam. Wa hadihi qidrun. Wa hadihi qidrun. Ya, qidrun, ya, bejana, ya, atau panci atau yang semaknanya. Baik. Al-mil'aqatu fil qidri. Baca. Al-mil'aqatu fil qidri. Ya, qidrun kalau kemasukan al menjadi al-qidru. Ketika ada fi maka menjadi al-qidri. Fil qidri. Sama qidrun, qidron, qidrin sama. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Sama. Ya. Baik. Baik. Nah, pertanyaan. Mil'aqatun itu termasuk mu'anas atau mudzakar? Mu'anas. Ada tanda taknya. Qidrun termasuk mu'anas atau mudzakar? Qidrun. Ya, di sini memang tidak ada tanda mu'anasnya, tapi di sini wallahualam, ya. Termasuk mu'anas, ya. Makanya pakai hadhihi. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Jadi walaupun tidak ada tanda apa perempuan, ya, terkadang ya ini yani al-Arab memasukkan ke dalam golongan atau jenis-jenis muannas. Ya. Baik. Kita sempurnakan. Ya. Hadihi baqaratul al-mil'aqatu fil qidri, apa? Sendok itu di dalam panci. Hadihi baqaratul fallahi, baca. Hadihi baqaratul fallahi. Ini baqarah, apa baqarah? Sapi apa? Sapi betina. Iya. Nah, kalau sapi pejantan apa? Baqarun. Iya. Al-baqar. Al-baqar. Ini bantengnya. Apa namanya? Sapi yang pejantannya. Kalau baqaratun betinanya. Iya. Al-baqar. Ya, pejantan al-baqaratu ini ya betinanya. Hadihi baqaratul fallahi, ini sapi betinanya al-fallah, yakni petani. Ya. Petani. Nah. Berikutnya. Hadza anfun. Baca. Hadza anfun. Ya, anfun apa? Hidung. Wa hadza famun. Dan ini mulut. Ya, anfun itu hidung, famun mulut. Hadza anfun wa hadza famun. Hadza anfun wa hadza famun. Baik. Berikutnya, hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Baca. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Udhunun telinga, ya. Ainun mata, ya. Udhunun itu satu telinga. Ainun satu mata, ya. Baik. Anfun apa anfun? Satu hidung dengan dua lubangnya. Famun mulut dengan dua bibirnya dan dalamnya semuanya. Famun, ya. Komplit ya. Satu set. Ya. Tapi kalau udun satu sebelah. Udun, udun. Kalau dua, ya. Udunain dua kuping. Udunain nanti insyaallah pembahasannya. Ain apa ain? Satu mata. Kalau dua mata, dua mata? Ainain. Ainain. Alam naj'al lahu ainain. Wa lisanan wa syafatain. Nanti insyaallah. Nah, hidung termasuk jenis mudzakar atau muannas? Laki-laki atau perempuan? Apa? Umum. Laki-laki ya. Betul ya, jadi laki-laki perempuan punya hidung betulnya. Maksudnya kata anfun ini digolongkan ke dalam jenis wanita atau jenis laki-laki. Laki-laki, ya, hidung, ya, adalah jenis laki-laki. Ya. Hadza, makanya menggunakan kata hadza. Ini hidung, hadza anfun, hadza famun. Ya. Kurang tepat kalau pakai hadihi. Hadihi anfun, hadihi famun, kurang tepat. Karena Arab mulai menjadikan apa anfun dan famun sebagai yes, jenis mudzakkar. Laki-laki. Udhunun, ainun. Ya. Jenisnya apa ini? Muannas, ya, perempuan. Hadihi udhunun, wahadihi ainun. Ya. Ada hadihi, menunjukkan dia wanita. Ya, menunjukkan apa? Jenis wanita. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun, ya, ini tangan dan ini kaki, ya. Kaki kanan, ya, rijlun kaki kiri, rijlun. Nah, kalau dua kaki rijlain atau rijlan. Yadun tangan, dua tangan yadain. Nah, baik, satu tangan dulu. Kita belum mengenal kata apa yang menunjukkan apa sepasang, ya, double apalagi yang bermakna jamak, ya. Baru kata-kata tunggal semua. Baik hadza, hadhihi, dzalika tunggal semua. Baik. Kata-kata yang kita kenal juga semuanya masih tunggal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita baru sekedar membaca dan menerjemahkan serta mengenal, ya, kata hadhihi dan beberapa kata yang dianggap mu'annaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik.